Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzana Allah wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ikhwani fi din, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Di malam ini, di tempat yang mubarak ini, insyaallah kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia yang begitu banyak yang tidak terbilang, tidak bisa untuk dihitung dari kenikmatan-kenikmatan yang besar, dari kenikmatan-kenikmatan yang agung yang sebahagiannya mungkin kita sadari, kita rasakan dan kita menyadarinya, dan sebagian pula mungkin kita tidak merasakan dan tidak menyadari kalau itu semua merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh sebab itulah sungguh benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau seandainya ada yang hendak menghitung karunia pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan ada yang mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kaffar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian segala apa yang kalian minta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika kalian hendak menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia itu zalum, makhluk yang selalu melakukan kezaliman. Kafar, dan selalu ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Dari nikmat terkecil sampai nikmat yang mungkin terbesar, yang alhamdulillah nikmat terbesar itu pun Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita, yaitu nikmat hidayah untuk memeluk agama Islam, nikmat petunjuk. Tatkala Allah azza wa jal menjadikan kita sebagai seorang yang muslim, sebagai hamba yang menyambut menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Namun kita tidak mengingkari, ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum, di sana ada nikmat-nikmat yang besar pula yang mungkin penting bagi kita untuk mengingatnya kembali, untuk menyadarinya kembali, sehingga nikmat yang tergolong dari nikmat-nikmat yang besar itu terus kita jaga, terus kita perhatikan, terus kita berupaya untuk menjadikan nikmat tersebut menetap langgeng pada diri kita. Di antaranya adalah nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita dengan saudara kita itu memiliki kasih sayang, memiliki perhatian, memiliki kepedulian, itu merupakan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ulfah, yaitu rasa saling menyayangi, rasa saling peduli, merupakan sesuatu yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang dapat memberikannya kepada seorang hamba. Terjalinnya hubungan, meskipun dari sisi nasab tidak memiliki hubungan, namun dari sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati mereka itu menyatu. Secara nasab bukan dari keluarga, namun dari sisi lain merupakan saudara, seperti saudara keluarganya. Itu merupakan karunia terbesar, yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan ada yang dapat menyatukan hati-hati kaum muslimin terkecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun upaya, sebesar apapun usaha yang mungkin kita berikan, yang kita habiskan untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin, menjadikan mereka bersatu, menjadikan mereka saling bersaudara, saling mencintai, saling peduli, saling memperhatikan. Sebesar apapun upaya yang kita habiskan, jika Allah subhanahu wa ta'ala belum menghendaki, maka tidak akan terjadi yang namanya ulfah tadi. Tidak akan terjadi persatuan hati. Semua itu harus sesuai kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna allaha allafa bainahum innahu azizun hakim." Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-63. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menyatukan antara hati-hati mereka. Jikalau seandainya engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam menghabiskan seluruh apa yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, hati-hati manusia, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati mereka. Meskipun engkau menghabiskan seluruh apa yang ada di bumi ini, engkau korbankan seluruh apa yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati manusia, niscaya engkau tidak akan mampu wahai Muhammad. Sekelas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan tidak akan mampu untuk menyatukan hati manusia meskipun dengan pengorbanan yang besar, yang banyak. Namun Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang mampu menyatukan hati-hati mereka. Sehingga ketika terjalinnya suatu hubungan ukhuwah, persaudaraan di atas agama Islam, ini jangan dianggap sesuatu yang remeh. Jangan dianggap sesuatu yang gampang. Sesuatu yang sepele. Justru kalau seandainya kita memahami ayat yang barusan kita baca ini, yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-63 tadi yang kita baca, kalau kita mencermati, merenungi, niscaya kita akan mendapatkan bahwasannya terjalinnya ukhuwah, persaudaraan di atas agama Islam merupakan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Mengapa demikian? Disebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sekelas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kurang apa lagi? Dari sisi keikhlasannya, dari sisi antusias dan semangat, kesungguh-sungguhan, tidak kurang lagi. Toh masih saja Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, meskipun sekelas Nabi Muhammad meninfakkan, menghabiskan dengan upaya, usaha yang besar, apa yang ada di bumi ini semuanya dihabiskan untuk menyatukan hati manusia, tidak akan mampu. Meskipun itu sekelas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tapi Allah sajalah yang mampu menyatukan hati. Sehingga ketika kita dikumpulkan, ketika kita disatukan di atas agama Islam, bahkan lebih dari itu, disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas prinsip yang sama, di atas akidah, keyakinan yang sama, di atas manhaj yang sama, ahli sunnati wal jamaah, maka itu merupakan sesuatu yang kita tidak bisa kemudian memperkirakan berapa besar dan mulianya nikmat tersebut. Sehingga jangan dianggap sepele, jangan dianggap sesuatu yang rendah ketika terjalinnya ukhuwah, persaudaraan di atas Islam atau mungkin bahkan di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar, yang penting bagi kita untuk merenungi, mencermati, dan kemudian kita syukuri atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia tersebut dari al-ukhuwah. Jangan dianggap sepele. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan asar dengan sanad yang beliau sebutkan, beliau menukilkan dari Ibnu Jarir At-Tabari, menyebutkan sanadnya, sampai kepada seorang ulama tabi'ut tabi'in yang bernama Abdah bin Abi Lubabah. Bahwasannya beliau menceritakan, Abdah bin Abi Lubabah rahimahullahu ta'ala menceritakan, di suatu saat beliau berjumpa dengan seorang tabi'i yang bernama Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala, di antara murid senior sahabah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ketika Abdah bin Abi Lubabah berjumpa dengan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, Mujahid bin Jabr rahimahullah, maka Mujahid bin Jabr pun mengambil tangan Abdah bin Abi Lubabah, mengambil untuk bersalaman. Sambil bersalaman, Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tara'al mutahabbani fillah fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi wa dhahika ilayhi tahatat khatayahuma kama yatahatu waraqush shajar." Ketika Mujahid bin Jabr bersalaman dengan seorang yang bernama Abdah bin Abi Lubabah tadi, Mujahid bin Jabr membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada dua orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa, lalu kemudian salah satunya mengambil tangan temannya bersalaman, berjabatan tangan, maka kemudian dia memberikan senyuman kepada saudaranya tadi yang dia berjabat tangan dengannya, maka akan berguguran dosa-dosa dari dua orang tadi sebagaimana bergugurnya daun dari pohon. Hanya bersalaman, ketika berjumpa bersalaman memberikan senyuman, mudah ya kan, sangat mudah berjumpa. Kalau mau ditambah hak seorang muslim, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, bersalaman, berikan senyuman. Dengan amalan ini menjadikan dosa-dosa kecil yang dimiliki oleh dua belah pihak tadi itu berguguran. Jangan kemudian dikiaskan ya. Ya mungkin kadang sebagian orang salaman digoyang-goyang ini. Nah, mungkin dikiaskan kalau pohon diem itu gugur daunnya, dirok ini biar gugurnya banyak. Nah, akhirnya bersalaman, biar banyak yang gugur. Nah, ini membutuhkan dalil ya. Jangan dikiaskan. Nah, al-muhim ketika dia berjumpa atau memberikan salam, dia bersalaman, berjabat tangan, memberikan senyuman, nah, maka akan berguguran dosa-dosa dari kedua belah pihak. Maka Abdah bin Abi Lubabah rahimahullahu ta'ala ketika mendengar hadis ini, ya seperti yang kita rasakan tadi, dengan suatu amalan yang mudah ternyata memiliki keutamaan yang besar. Hanya sekedar bersalaman, memberikan senyuman, memiliki keutamaan yang besar, berguguran dosa-dosanya. Maka Abda bin Abi Lubabah pun mengatakan, inna hadza la yasir. Wah, ini amalan yang sangat mudah ini. Ya, seperti yang mungkin kita rasakan tadi, mudah. Bersalaman, senyum, sudah guguran. Mudah, gampang, ringan. Ketika mendengar jawaban dari Abda bin Abi Lubabah, maka Mujahid bin Jabir rahimahullahu ta'ala mengatakan, la takul dhalik. Jangan kamu mengatakan demikian. Jangan kamu mengatakan itu perkara sepele, perkara mudah, jangan. Secara perasaan Anda mungkin mengatakan itu perkara yang ringan, mudah, gampang untuk dilakukan. Tapi jangan sekali-kali engkau mengucapkan demikian. Jangan sekali-kali. Wa inna Allah ta'ala yakul, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau seandainya engkau meninfakkan, menghabiskan apa yang ada di bumi ini seluruhnya, engkau habiskan untuk menyatukan hati manusia, untuk menjadikan antara seorang muslim dengan saudaranya memiliki ulfah, hati yang satu, menyatukan, saling mencintai. Kalau seandainya engkau menghabiskan seluruh, niscaya engkau tidak akan mampu. Nah, sekali lagi, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan ini kepada manusia yang terbaik, nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sekelas beliau tidak mampu. Oleh sebab itu, jangan kemudian ketika seseorang memiliki, mengetahui keutamaan bersaudara yang begitu besar dengan amalan-amalan yang secara mungkin perasaan kita mudah untuk dilakukan, mudah untuk dilakukan, maka kemudian dia mengatakan, oh ini gampang. Lah, jangan. Itu semua karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun menurut Anda itu perkara yang sepele, namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan untuk Anda memiliki perasaan, memiliki persatuan hati, memiliki ukhuwah, persaudaraan, niscaya engkau tidak akan mampu. Meskipun secara logika, secara perasaan, itu perkara yang mudah dan ringan untuk dilakukan. Karena semuanya itu kembali dari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar ini, maka Abdah bin Abi Lubabah mengatakan, fa'araftu annahu afqahu minni. Dari situ aku mengetahui bahwasanya Mujahid bin Jabir itu lebih faqih, lebih faham terhadap Al-Quranul Karim dibandingkan aku, yaitu Abdah bin Abi Lubabah rahimahullahu ta'ala. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang besar ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kita di atas Islam atau di atas sunnah, di atas manhaj aqidah ahli sunnati wal jamaah, perkaranya sangat besar, mulia. Oleh sebab itulah sepantasnya, atau mungkin bahkan dikata wajib bagi kita untuk berupaya sekuat tenaga, semaksimal yang mampu untuk kita upayakan, menjadikan persaudaraan kita itu terus langgeng, bertahan, bertahan. Jangan sampai kemudian terputus. Jangan sampai kemudian persaudaraan itu retak. Atau mungkin na'udzubillahi min dzalik berubah 180 derajat. Yang sebelumnya sebagai hamba yang saling bersaudara, saling mencintai, saling peduli, saling memperhatikan, karena tidak memperhatikan, karena mungkin merasa remeh, merasa yakni meremehkan permasalahan tersebut, sehingga yang sebelumnya sebagai hamba yang saling bersaudara berubah menjadi hamba yang saling bermusuhan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Meskipun ini terkait dengan orang-orang munafikun, orang-orang kufar, namun kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ketika ada orang lain yang menyangka, oh si fulan dan si fulan ini bersatu, kompak, bersaudara, padahal sesungguhnya hati mereka itu syattan. Hati mereka itu bercerai-berai. Orang menyangka dia bersaudara, menyangka mereka itu saling memperhatikan atau mungkin saling membantu. Kompak, bersatu. Menurut perasaan orang, ternyata di dalam hati mereka itu saling berselisih. Bercerai-berai. Saling berjauhan hatinya. Seolah-olah secara zahir menampakkan persaudaraan yang kuat. Namun ternyata di hati mereka itu memiliki retak-retak yang kemudian memisahkan diri dari persaudaraan tersebut. Ini na'udzubillah yang seperti ini. Oleh sebab itulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan gigih, dengan serius mengupayakan sekuat mungkin, bahkan dengan menyebutkan sekian banyak fadilah, keutamaan-keutamaan yang dengan mengingat keutamaan tersebut, seseorang itu semangat di dalam menjaga ukhuwah. Tentunya di sana ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, ada perkara-perkara yang sifatnya positif yang harus kita ketahui, dan di sana pula ada perkara-perkara yang negatif yang juga perlu bagi kita untuk mengetahuinya. Kalau mau disebutkan secara detail, secara rinci, maka ini mungkin bisa dikata membutuhkan daurah khusus. Apa saja perkara-perkara positif yang harus kita perhatikan agar persaudaraan kita itu terus kuat, kokoh. Dan perkara-perkara yang negatif yang harus juga kita ketahui, yang kemudian kita tinggalkan agar persaudaraan kita juga semakin kokoh, tidak terganggu, tidak terkoyahkan. Ini merupakan perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Alhamdulillah, dalam hal ini para ulama sudah menulis secara khusus terkait perkara-perkara yang dapat mempererat hubungan persaudaraan sesama muslim. Disebutkan pula di situ perkara-perkara yang dapat merusak hubungan persaudaraan sesama muslim. Banyak. Maka fa insyaallah masyaallah ya khabarakallahu fikum, dari semua itu kita akan sebutkan di antaranya yang dapat untuk kita sebutkan pada kesempatan kita malam hari ini. Tidak lain tidak bukan yang kita inginkan dari menyampaikan ini adalah untuk memperkuat persaudaraan kita, untuk kembali mempererat hubungan kita sebagai seorang muslim, sesama muslim atau sesama ahli sunnati wal jamaah. Perkara-perkara yang penting yang patut bagi kita untuk mengetahuinya dari perkara yang sifatnya positif itu sebenarnya banyak ya kawan, terkait dengan keutamaan ukhuwah. Kemudian apa saja media-media atau sarana-sarana yang bisa kita gunakan untuk memperkuat persaudaraan. Ada pula perkara-perkara yang merusak persaudaraan. Nah, itu sebenarnya penting dan bisa dikata sangat penting untuk kita pelajari. Mengingat bahwasannya kita-kita ini, kalau orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang bertahazzub, yang senangnya berpartai-partai, berkelompok-kelompok, itu mungkin bisa dikata tidak digubris oleh syaitan. Dia tidak perlu bersusah payah mengurusi perpecahan di antara mereka, karena mereka sudah berpecah-pecah, berkelompok-kelompok. Tapi syaitan itu akan merasa geram ketika melihat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu mereka bersatu. Dari sisi ibadah, fa insyaallah mereka faham bahwasanya ibadah itu harus didasari dengan ikhlas dan didasari dengan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan ini mereka sangat berat untuk merusak ibadah orang-orang yang mengetahui perkara tersebut. Orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah itu sungguh musuh berat bagi syaitan. Mereka tidak akan mampu. Padahal syaitan sudah bersumpah akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis bersumpah di hadapan Allah, kami akan mendatangi manusia dari arah depan mereka, dari arah belakang, dari arah kiri ataupun kanan. Dari segala arah akan didatangi oleh iblis untuk menjatuhkan manusia, untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk adalah kita ini. Namun ada satu perkara yang iblis la'anatullah alaihi, demikian pula pasukannya, bala tentaranya dari kalangan syaitan, jin, tidak mampu menggoda, tidak mampu menyesatkan, tidak berkuasa atas hamba-hamba yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu iblis ketika bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan seluruh manusia terkecuali satu golongan yang iblis tidak mampu, iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari mereka yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan melindungi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Meskipun kemaksiatan, mungkin perbuatan dosa sudah di hadapan dia, namun ketika dia dari hamba-hambanya ikhlas, Allah akan melindunginya. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ketika digoda oleh ratu yang sudah tidak diragukan lagi kecantikannya, kekayaannya, nasab keturunannya. Nah, ketika si ratu ini tergoda dengan Nabi Yusuf alaihi salam dan berusaha untuk menggoda dan melakukan perbuatan keji, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walaqad hammat bih, si ratu sungguh sangat berambisi untuk melakukan perbuatan keji dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, kalau seandainya beliau tidak melihat bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala pun akan tergoda dengan putri tadi. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam kemudian tidak tergoda dan lebih memilih untuk melarikan diri meskipun dikejar oleh putrinya, oleh ratu? Apa? Disebabkan karena Nabi Yusuf alaihi salam itu dari kalangan hamba-hamba Allah yang ikhlas di dalam beribadah, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan menyerah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan, dan syaitan sama sekali tidak berkuasa untuk menyimpangkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ikhlas dalam beribadah. Syaitan, iblis sudah bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang menjadi catatan penting, iblis tidak berhenti di situ. Iblis tidak berhenti, karena iblis tentunya memiliki 1000 lebih cara untuk menyesatkan manusia, dalam artian seluruh celah-celah yang dapat digunakan untuk iblis dalam menyesatkan manusia itu akan digunakan oleh mereka, apapun itu. Bahkan diantara para ulama ada yang menyebutkan diantara makar yang digunakan oleh iblis dalam menyesatkan manusia, mereka juga menggunakan perkara-perkara yang sifatnya ibadah. Perkara ibadah, digunakan oleh iblis sebagai alat untuk menyesatkan manusia. Contohnya dari sifat afdholiyah. Dari sisi afdholiyah, keutamaan. Ketika seorang hamba dia mengamalkan rutinitas dengan amalan yang memiliki pahala yang tinggi. Ketika syaitan tidak mampu untuk memperhentikan dia dari amalan yang dia jadikan sebagai rutinitas, itu pasti ada caranya. Dengan apa? Dengan menyibukkan dia dengan ibadah yang nilai pahalanya lebih rendah. Masih tetap dalam ruang lingkup ibadah, tapi pahalanya lebih, keutamaan lebih rendah. Ini diantara makar jurusnya syaitan untuk menyesatkan hamba, yang kebanyakan kita mungkin kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu kita katakan 1001 cara lebih yang digunakan oleh syaitan. Termasuk ketika mereka tidak mampu menyesatkan hamba-hamba yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, di samping itu mereka beribadah di atas bimbingan sunnah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, mereka tidak berhenti di situ. Mungkin sering kita sebutkan mereka menyesatkan manusia yang ikhlas, yang mungkin dengan cara lain, yaitu tahrish. Bagaimana mereka bisa diubrak-abrik hubungan persaudaraan mereka sesama muslim dengan berbagai macam cara. Nah, oleh sebab itu kembali kita sebutkan Nabi alaihi salatu wassalam sangat antusias, sangat semangat, sangat bersungguh-sungguh di dalam menyebutkan beberapa perkara yang mesti diperhatikan oleh umat Islam agar keutuhan persaudaraannya itu terus terjalin, terus kokoh, utuh. Nah, di antaranya adalah dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan dari persaudaraan sesama muslim yang persaudaraan tersebut didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, namun kita akan sebutkan satu atau dua di antaranya. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna rajulan sa'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan tibanya hari kiamat? Kapan itu terjadinya hari kiamat? Rasulullah tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Karena hari kiamat kapan terjadinya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah merahasiakan dengan hikmah-hikmah yang besar. Nah, orang ini bertanya, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Wa ma a'dadta laha?" Kamu bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat, apa yang engkau sudah persiapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat? Jawaban yang pintar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ambon bilang apa? Otak-otak apa? Otak-otak kaset ya. Cerdas. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika adanya bertanya, apa yang kamu persiapkan? Engkau bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat, seolah-olah kamu sudah siap berjumpa dengannya. Nah, sekarang apa yang kau telah persiapkan berjumpa dengan hari kiamat? Maka orang tersebut mengatakan, la syai, aku tidak pernah, yakni tidak ada apa-apa yang aku bisa persiapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Melainkan aku cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini tok yang bisa aku handalkan untuk berjumpa dengan hari kiamat. Ini saja yang aku bisa gunakan sebagai bekal yang dihandalkan ketika tiba atau datangnya hari kiamat, yaitu cinta Allah dan cinta Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Nah, tentunya dengan cinta yang tulus ya, yang murni. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan bersama mereka. Meskipun jarak mereka, zaman mereka berjauhan. Meskipun jarak tempat mereka berjauhan atau mungkin usia mereka berjauhan dari suku yang mungkin tidak kenal, dari sisi manapun tidak ada hubungan. Namun tatkala si hamba ini mencintai saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menggabungkan dia nanti di hari kiamat. Meskipun dua belah pihak hanya sebelah pihak yang kenal. Seperti misal ya kita dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq kita kenal, namanya tok, ya kan. Tapi kalau dibalik, apakah Abu Bakar As-Siddiq kenal kita? Anda kenal. Nah, tapi apakah memungkinkan kita berkumpul nanti di hari kiamat bersama Abu Bakar As-Siddiq? Sangat memungkinkan. Caranya apa? Cintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan jujur. Bukan hanya sekedar slogan cinta. Nah, namun jujur dalam mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jangankan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jujur di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar berdasarkan bimbingan, meskipun Rasulullah tidak kenal kita, jarak kita zaman yang sangat jauh 14 abad masanya, sangat memiliki kemungkinan besar bagi kita untuk nanti di hari kiamat itu bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama orang yang engkau cintai, maka Anas bin Malik mengatakan, "Fama farahna bi syai'in farahna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta." Kami tidak pernah merasakan kegembiraan yang sangat gembira dibandingkan kegembiraan kita ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik mengatakan, fa anna uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa in lam a'mal bimithli a'mali. Maka Anas bin Malik mengikrarkan, aku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar As-Siddiq, aku mencintai Umar, dan aku berharap aku akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dengan rasa cinta yang aku miliki tulus karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amal yang mereka lakukan. Nah, meskipun kita tidak bisa menyaingi, menyamai, jangankan menyamai, mau menyampaikan 1/1000 dari amalan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak akan mampu kita. Namun kita berharap dengan rasa cinta kita kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebab kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Ini kalau jarak jauh, apalagi sesama kita ini. Nah, kita di dunia dikumpulkan di masjid yang sama. Alhamdulillah di kampung yang sama, di atas prinsip agama yang sama, di atas akidah keyakinan yang sama. Maka kita berharap suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat, di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala pun menggabungkan kita dengan sebab rasa kasih sayang kita sesama ahli sunnati wal jamaah. Ya mungkin si A lebih dahulu meninggal, si B lebih dahulu, si C mungkin paling belakang meninggalnya, tapi nanti di hari kiamat mereka akan digabungkan bersama-sama. Bersyukur, masya Allah, bertemu dengan fulan yang dulu teman saya di kampung ini, sama-sama taklim. Masya Allah, saya berkumpul dengan Alan yang dahulu sama-sama belajar. Berkumpul, bahagia. Nah, sangat bahagia. Apalagi kalau sama-sama, masya Allah, dikumpulkan di dunia ini, di akhirat juga dikumpulkan. Lebih dari ternyata dikumpulkan juga bersama rombongan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kegembiraan yang tidak bisa dibandingkan. Dan itu tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harapan kita masing-masing. Dengan rasa cinta, ukhuwah yang kita jalin, yang kita perkuat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan kita, mengumpulkan kita di akhirat nanti di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dunia ini. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajul yuhibbul qauma walam yalhaq bihim, wahai Rasul, bagaimana tentang seseorang yang mencintai suatu kaum namun seseorang ini tidak bergabung, yakni tidak sezaman atau tidak satu tempat dengan kaum tersebut. Nah, ya seperti kita pada abad ini, kita mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, kita mencintai para sahabat secara umum. Nah, bagaimana seperti ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u man ma'a man ahabba, seseorang di hari kiamat nanti itu bersama siapa yang dia cintai. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Ini kalimatnya global, umum. Baik orang itu mencintai seseorang saudaranya dalam kebaikan, atau seseorang mencintai orang lain dalam keburukan. Nah, ketika seseorang itu mencintai orang lain, baik itu dalam kebaikan, baik itu dalam keburukan, maka mereka akan digabungkan. Dalam artian, ketika si fulan mencintai orang yang baik, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Ketika si Alan mencintai orang-orang yang fasik, yang selalu keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melampaui batas, maka dia pun akan dikumpulkan dengan orang-orang fasik tadi. Disebabkan karena dia dahulu di dunia mengidolakan, mencintai orang-orang yang fasik. Nah, sehingga semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Mana yang boleh kita condong hati kita kepada mereka? Apakah kepada orang-orang yang baik ataukah kepada orang-orang jahat? Itu semua akan menentukan bersama siapa kita nanti akan berkumpul di hari kiamat nanti. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang terpenting pula, ini saya sebutkan secara ringkas saja, yaitu perkara-perkara yang bisa merusak hubungan persaudaraan. Karena jika kita tidak bisa, yakni kita tidak tahu bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu bagaimana nasib hubungan persaudaraan kita. Kalau dengan harapan kita, kita akan berharap bagaimana kita terus menjalin ukhuwah, bersaudara terus, bersatu. Itu secara harapan kita, namun secara kenyataan kita tidak paham, tidak mengerti bagaimana nasib persaudaraan kita mungkin di pekan depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Maka di samping kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengupayakan sungguh-sungguh di dalam berdoa, maka kita juga harus berupaya dalam menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak. Perkara-perkara yang merusak persaudaraan itu sangat banyak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah perbuatan dosa yang kita lakukan. Perbuatan dosa. Meskipun perbuatan dosa yang kita lakukan ini tidak terkait dengan hubungan persaudaraan kita sama muslim. Perbuatan dosa yang kita lakukan tidak ada kaitannya dengan persaudaraan. Mungkin dengan kita melihat perkara yang diharamkan, atau mungkin kita melakukan perbuatan dosa yang lainnya, tidak ada kaitannya dengan hubungan persaudaraan. Namun semua itu dapat mempengaruhi hubungan yang telah terjadi. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia, disebabkan perbuatan dosa manusia, termasuk di antara kerusakan yaitu retaknya hubungan sesama muslim. Bahkan itu merupakan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan-kerusakan yang terkait dengan bencana ataupun musibah. Seorang syair mengatakan, in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Apabila engkau di atas suatu kenikmatan, maka jaga kenikmatan tersebut, karena sesungguhnya kemaksiatan, perbuatan dosa itu akan menghilangkan kenikmatan. Kenikmatan apapun, termasuk adalah kenikmatan yang besar yang barusan kita sebutkan terkait dengan ukhuwah, persaudaraan, itu bisa hancur lebur disebabkan dosa yang kita lakukan, meskipun dosa tersebut tidak ada kaitannya dengan persaudaraan tadi. Karena memang namanya dosa itu akan mendatangkan bencana. Bencana-bencana terkait dengan fisik, materi, termasuk pula adalah bencana yang menimpa di hati-hati kita. Terjadinya permusuhan, permusuhan, permusuhan, pertentangan, pertentangan, retak hubungan. Nah, yang pertama ini, perusak ukhuwah, yaitu perbuatan dosa. Di antara pula yang bisa merusak hubungan persaudaraan sama muslim adalah at-tama', rakus terhadap apa yang dimiliki oleh saudaranya. Nah, apapun itu yang dimiliki oleh saudaranya, baik itu hartanya, baik itu mungkin kemewahan rumah, kendaraan, ataupun yang dimiliki oleh saudaranya terkait dengan kedudukan di mata masyarakat, ataupun secara ruang lingkup kedudukan di mata ahli sunnati wal jamaah, dia merasa rakus dan merasa hasad. Ketika adanya sepihak dari saudaranya yang mungkin lebih banyak yang condong menyukainya kepada si fulan tersebut, dia merasa hasad. Nah, kenapa si fulan ini kok dekat dengan dia? Kenapa tidak ada yang dekat dengan saya? Ini kalau sama ikhwan. Bahkan ini juga menimpa di kalangan sesama para ustad-ustad. Di suatu lembaga pendidikan, di suatu pondok pesantren, terkadang ketika adanya satu ustad yang mungkin sering menjadi rujukan ikhwan seandainya, sering ke situ dekat, sering ke situ bertanya. Nah, ketika seseorang memiliki hati penyakit, itu akan menjadi sebab ini kehancuran persaudaraan. Nah, ketika dia selalu mengikuti hawa nafsunya, kenapa kok si fulan terus? Kenapa si fulan yang dilulukan? Kenapa yang si fulan diangkat-angkat? Nah, sehingga akan menjadi sebab hancurnya persaudaraan yang akan merusak yang mungkin bertahun-tahun, merusak yang perkara yang kita sebutkan tadi yang berat, sulit, tidak gampang untuk didapatkan, hanya disebabkan karena hasad dan tamak, rasa rakus yang dimiliki oleh seseorang menjadikan semua itu hancur lebur. Seharusnya kita bersyukur, masya Allah si fulan didekati, si fulan walhamdulillah kita senang. Nah, demikian pula hasad terkait dengan harta yang dimiliki oleh saudaranya. Nah, ini juga merusak persaudaraan. Mungkin ya kita tidak bisa mengingkari, mungkin sebagian kita akan ada yang dilebihkan, dimudahkan, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati yang bersih, hati yang baik, itu akan merasa senang, masya alhamdulillah. Nah, si fulan diberikan keluasan harta rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya paling tidaknya kalau punya tendensi, weh dia punya rezeki banyak, ya mudah-mudahanlah bisa bantu saya. Ya, tapi tidak memiliki niat-niat yang buruk. Lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal orang-orang yang kaya, bukan karena persaingan harta. Namun mereka mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka dikalahkan oleh orang-orang yang memiliki keluasan rizki, disebabkan karena didahului dalam hal pahala. Orang-orang miskin datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dhaba ahlud duthur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli a'malihim, bifuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah mendahului dengan membawa pahala yang besar. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Tapi mereka mempunyai kelebihan apa? Mereka mampu bersedekah dengan harta lebih yang mereka miliki. Dalam lafaz yang lainnya, wa yatasaddaquna wa lam natasaddaq. Giliran mereka orang kaya bersedekah, kita orang miskin tidak mampu bersedekah. Kalah. Nah, mengeluhnya bukan karena hasad harta, namun apa? Ghibbah. Persaingan dalam kebaikan, al-musabaqah fil khair. Mereka mengeluh kepada Rasulullah. Maksudnya carikan solusi agar diberikan, yakni jalan keluar bisa menyaingi pahalanya orang-orang yang diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Fa inna fi kulli tahmidatin shadaqah wa li kulli tahlilatin shadaqah wa li kulli takbiratin shadaqah wa fil amri bil ma'ruf wan nahyanil munkar shadaqah. Rasulullah memberikan solusi. Sedekah itu bukan hanya sekedar dengan harta. Engkau bertahmid sedekah, engkau bertahlil sedekah, engkau bertakbir bersedekah, engkau bertasbih sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Orang-orang miskin akhirnya lega. Nah, meskipun orang kaya bersedekah dengan harta, kami bersedekah dengan tasbih, tahlil dan yang semisalnya. Giliran ini bahwasanya tasbih, tahlil didengar oleh orang-orang kaya juga termasuk sedekah. Akhirnya orang-orang kaya juga bertasbih. Jadi kalau diurut, orang-orang kaya, orang miskin sholat, orang kaya juga sholat. Orang miskin berpuasa, orang kaya berpuasa. Orang miskin bertasbih, bertahlil, orang kaya juga bertahlil. Giliran orang kaya bersedekah, orang miskin dikejari. Akhirnya mereka mengeluh lagi Rasulullah. Wahai Rasulullah, mereka orang-orang kaya sudah tahu keutamaan tasbih. Mereka juga mengamalkan, kita kalah lagi. Maka Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa, mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sabar. Nah, ya mudah-mudahan dengan keinginan kita yang tulus untuk bersedekah seperti orang kaya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Namun perhatikan ibrahnya. Bukan masalah harta yang mereka keluhkan, bukan masalah kebanyakan kedudukan yang mereka keluhkan, bukan. Tapi mereka menjadikan kelebihan harta yang dimiliki oleh saudaranya, kemudian mereka bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai motivator untuk kita semuanya dalam musabaqah fil khair. Dalam berlomba-lomba di dalam mengamalkan kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam saling menjatuhkan permusuhan lah. Itu jeratan syaitan. Maka masyarul muslimin ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sangat banyak. Intinya mari kita belajar mana yang bisa memperkuat tali persaudaraan kita. Mari kita belajar apa saja yang bisa meretak, merusak hubungan persaudaraan kita, kemudian kita jauh, agar kemudian persaudaraan kita dari dahulu sampai nanti Allah Subhanahu wa taala terus memperkuat. Inilah yang terpenting ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita, menyatukan kita, mengumpulkan kita di dunia, mengumpulkan kita di akhirat nanti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersatukan dan mengumpulkan kita di dunia ini. Allahumma amin. Dan masyaallah barakallahu fikum, bagaimana mungkin sebagian antum mengetahui, ini mungkin kajian terakhir kita ya. Karena besok pagi kami sekeluarga insyaallah akan safar ke Ambon, kemudian hari Sabtu berlanjut safar ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Maka dari itu saya di kesempatan ini ingin menyampaikan, yang pertama adalah ucapan syukur saya kepada Allah dan berterima kasih kepada ikhwan semuanya yang selama ini memberikan bantuan kepada saya dan keluarga saya dari apapun yang mereka berikan. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum dengan kebaikan yang banyak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kalian antum berikan dari bantuan-bantuan sebagai amalan soleh, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya sendiri tidak bisa untuk membalas satu persatu dari kebaikan yang telah antum berikan. Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan yaitu permohonan maaf. Mungkin selama ini ada kalimat, perbuatan yang mungkin menyinggung, menyakiti hati antum, atau mungkin di luar itu mungkin saya melakukan kezaliman, ghibah ataupun yang lainnya yang saya sadari ataupun saya tidak sadari, maka dari itu saya mengharapkan untuk dimaafkan dan dihalalkan semua itu. Saya tidak menginginkan adanya sesuatu yang menjadi beban nanti ketika saya berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan hak-hak kehormatan sesama muslim. Kemudian yang berikutnya, saya meminta kepada seluruh ikhwah dan mungkin adik-adik murid-murid untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah urusan kami sekeluarga dan meringankan dan cepat menyelesaikan, agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengembalikan saya secepat mungkin ke daerah ini dan bisa berkumpul kembali, bisa bermajlis kembali, dan bisa kadang-kadang bersunda gurau kembali dan mengumpulkan kita seperti sedia kala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan istiqomah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di lain waktu. Dan terakhir, dari seluruh kajian yang mungkin saya sampaikan, kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah, dan kalau seandainya ada kesalahannya itu dari saya pribadi dan dari syaitan, saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.